طيب نقرأ كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. Tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqum bis sihri. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi. Hadal hadis rawahu aydan At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan pula di samping Imam Ahmad dan juga Ibn Hibban, juga diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim. Wa qala, dan berkata Hakim sahih, wa aqarrahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Tabrani dalam sebagaimana dinukil dalam Majma' Az-Zawaid, wal Hakim fil Mustadrak, wa lahu syahidun, dan memiliki pendukung dari hadis Abi Sa'id dikeluarkan oleh Imam Ahmad fil Musnad. Wa tamamuhu, dan lengkapnya hadis itu berbunyi, wa man mata wa huwa mudminul khamri saqahu Allahu min nahril ghutah. Setelah berkata tiga golongan yang tidak akan masuk surga, seorang yang mudminul khamr, yang kecanduan khamr, yang kedua pemutus silaturahmi, yang ketiga yang percaya dengan seher. Lanjutannya, waman mata wa huwa mudminul khamri, dan siapa yang mati dalam keadaan dia masih kecanduan khamr, Allah akan tuangkan baginya tuangan dari nahrul ghutah. Apa itu nahrul ghutah? Nahrun yajri min furujil mumisat. Sungai yang mengalir dari kemaluan-kemaluan para mumisat, pezina. Yudhi ahlan nar rihu furujihinna. Sungai yang mengalir dari kemaluan-kemaluan para pelacur. Yudhi ahlan nar, yang akan mengganggu penduduk neraka, menyakiti penduduk neraka, bau kemaluan mereka, busuknya. Wallahu ta'ala a'lam. Qauluhu, ucapannya an Nabi Musa, huwa Abdullah ibni Qais ibni Salim ibni Haddar. Fathul muhmalah wa tasdidud dad. Difathahkan haknya yang tanpa titik dan ditasdidkan dha-nya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Mata sanata 50, meninggal pada tahun 50 Hijriah. Adapun lafadznya dalam hadis salasatun la yadkhulunal jannah, tiga yang enggak akan masuk surga. Hadza min nususil wa'id. Jangan lupa bahwa ini termasuk nususil wa'id, dalil-dalil ancaman. Dan sudah pernah kita bahas bahwa dalil ancaman tidak seperti dalil janji. Kalau janji Allah pasti ditepati, kalau ancaman tergantung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau azab dia sesuai dengan ancamannya, akan Allah azab dengan ancamannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memaafkannya, Allah maafkan. Atau kalau Allah berkehendak untuk menguranginya, maka Allah kurangi. Mungkin Allah melihat dan Allah Maha melihat sesuatu dari orang tadi, apakah kebaikannya, amal solehnya, atau apa yang ada di hatinya, bisa jadi Allah kurangi atau Allah ampuni. Sehingga yang namanya ancaman, biarkan dia sebagai ancaman, agar kita dan kaum muslimin takut. Kemudian, adapun keputusan apakah dia betul-betul diadab sesuai ancaman atau tidak, kita tidak tahu. Karena tidak tahu, maka masih boleh kita mendoakan, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu, ila akhirnya. Taib. Karena yang disebut mudminul khomer, seorang yang pecandu khomer tidak kafir, sehingga masih tetap, masih diharapkan akan diampuni dosa-dosanya. Maka kalimat la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga, ini bukan keputusan akhir, tapi ini ancaman. Ini adalah ancaman. Taib. Hada min nususil wa'id allati karihas salaf ta'wilaha. Ini nususul wa'id yang para salaf tidak suka untuk menakwilkannya ke sana kemari. Biarkan ancaman sebagai ancaman. Karena kalau ditakwilkan, akan hilang nada ancamannya. Amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at. Langsungkanlah atau lewatilah sesuai dengan datangnya. Diriwayatkan seperti itu kita baca. Ayatnya seperti itu kita baca. Wa man ta'awwalaha fa huwa 'ala khatarin. Siapa yang menakwilkannya, maka dia di dalam bahaya. Apa itu bahaya besarnya? Minal qawli 'ala Allahi bila 'ilmin. Berarti dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Itu bahaya. Wa ahsan ma yuqal, dan yang paling bagus dari apa yang dikatakan dalam masalah ini adalah inna kulla amalin duna syirki wal kufri al mukhrij an millatil islam fa innahu yarji' ila masyiatillah. Ini kata yang paling bagus. Semua amalan, semua perbuatan yang selain syirik, selain kekafiran yang mengeluarkan dari Islam maksudnya, selain syirik yang mengeluarkan dari Islam, selain kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, maka semua dosa-dosa tadi bisa diampuni kalau Allah kehendaki. Atau dengan bahasa beliau, tahtal masyiah. Yarji' ila masyiatillah, kembalinya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in adzabahu bihi faqad istaujaban nar. Kalau memang Allah mengadabnya, maka berarti dia mesti akan masuk neraka. Karena Allah kehendaki. Wa in ghafara lahu fa bi fadlihi wa 'afwihi wa rahmatihi. Kalaupun Allah ampuni, maka Allah ampuni dia karena fadilahnya, karena afunya Allah, pemaafnya Allah, dan karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun ancamannya, biarkan sebagai ancaman. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini ada yang perlu saya sampaikan. Kaitannya dengan tamyi'nya hizbiyah. Tamyi'nya kaum hizbiyin. Mereka berkata, bahwa ucapan Rasulullah SAW, kulluhum finnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kata mereka. Jadi, karena umat Nabi Muhammad SAW, walaupun yang finnar, dalam nerakanya enggak kekal. Karena mereka masih muslimin, masih umat Muhammad SAW. Karena umat Muhammad SAW, maka masih muslimin, maka tidak kekal dalam neraka. Karena tidak kekal dalam neraka, maka ujung-ujungnya nanti akan masuk surga juga. Jadi 73 golongan itu, nanti semuanya masuk surga. Baik. Ini kata mereka. Saya tanya pada kalian, ayuhat tullab, calon-calon da'i. Salahnya di mana? Ucapan ini. Atau tidak salah menurut kalian? Jadi 73 golongan itu nanti pada akhirnya masuk surga semua. Ngerti jawab? Hah? Di mana kesalahannya? Kalau mau dikatakan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW berarti umat da'wah ila akhirnya, nah, tidak salah. Terus, nah kalau tidak kafir berarti ujung-ujungnya masih masuk dalam masuk surga. Ya, benar juga. Kalau yang tidak kekal berarti masuk surga ujung-ujungnya. Di mana salahnya? Di sinilah yang sedang dibahas di dalam kalimat ini tadi. kariha salaf ta'wilaha. Salaf enggak suka menakwilkan hadis ancaman atau ayat ancaman. Mengapa? Nada ancamannya hilang. Coba lihat. Bedakan sekarang kesimpulan Hizbi tadi dengan ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, kulhum finnar illa wahidah. Apa kesannya? Kamu takut dari yang 72 dan kamu semangat ingin menjadi yang satu. Sahih? Tapi kalau kesan yang mereka bawakan, kulhum atau kulhum fil jannah, akhir-akhirnya serunya dalam surga. Kekhawatiran tadi berkurang jauh. Udah, ujung-ujungnya surga juga kok. Sama. Jadi kesan wa'idnya hilang. Kesan ancamannya hilang. Barang siapa yang berbuat maksiat di dalam, maka dia terancam dalam neraka jahannam. Tapi, ya, ancamannya gak seperti orang kafir. Siksaannya juga di bawahnya. Lagian gak kekal juga. Akan sekian. Apa kesannya? Ya. Walaupun itu betul, tidak salah. Tapi para salaf tidak suka untuk menakwilkan yang seperti itu. Mengapa? Akan hilang makna al-wa'id. La dhahaba makna al-wa'id. Dan diantaranya ucapan Imam Ahmad sendiri rahimahullah. Bahwa ancaman biarkan sebagai ancaman. Jangan diperlunak. Jangan dibikin tafsir yang mengesankan akhirnya tidak lagi serem. Sudah tidak menakutkan lagi, tidak serem lagi. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau ditafsirkan kekhawatirannya karena salah paham? Takutnya nanti dikafirkan. Seperti kalimat, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَلِدًا فِيهَا. Siapa yang berbuat maksiat pada Allah dan Rasulnya, tempatnya dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Atau seperti man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka jahannam kekal dalamnya selama-lamanya. Kamu khawatir orang mengkafirkan, oh si pembunuh ini kafir karena kekal dalam neraka. Maka kamu terangkan, maksudnya itu begini lah akhirnya. Yajuz am la yajuz? Wasalaf kariha au karihu an yufassiru ahadith al-wa'id atau ayat al-wa'id. Bagaimana? Kalau enggak salah pernah disampaikan di sini, mudah-mudahan masih ingat. Bahwa kita lihat siapa yang kita hadapi. Kalau kita hadapi orang yang dikhawatirkan akan membunuh atau bertanya apa hukumnya membunuh, kamu jangan rincikan. Biarkan dia takut. Jangan macam-macam. Darah kaum muslimin haram. Dan Allah berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka jahannam kekal dalamnya selama-lamanya. Titik. Jangan kamu tafsirkan apapun. Orang itu akan yartadi', akan urung, enggak jadi membunuh. Sahih? Karena ancamannya mengerikan sekali. Tetapi kalau orang yang sudah terjadi, sudah pernah membunuh dan sebagainya, kemudian dia ketakutan. Atau bapaknya yang pernah membunuh, sudah meninggal. Kekal apa enggak kekal dalam neraka dia? Ustaz, bagaimana hukumnya membunuh? Membunuh itu bukan syirik. Karena bukan syirik, maka masih termasuk dalam masyiatullah yang Allah sebutkan di dalam ayat, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni yang selain syirik. Selain itu kalau Allah kehendaki. Artinya membunuh tadi termasuk ma duna dhalik. Oleh karena itu masih diharapkan. Berarti tidak kafir? Tidak. Doakan Allah orang tuamu. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Berarti jawaban kesini beda, jawaban sini beda. Padahal pertanyaannya sama. Iya. Dan itu yang namanya hikmah. Terjadi di kalangan salaf seorang tanya, apa hukumnya membunuh? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Datang lagi orang, apa hukumnya membunuh? Bahwa membunuh itu bukan syirik. Maka tahtal masyiah. Masih mungkin Allah ampuni. Para hadirin heran, ya Syekh. Engkau menjawab pertanyaan yang pertama dengan menjawab pertanyaan yang kedua, kok berbeda? Padahal sama-sama pertanyaannya apa hukumnya membunuh. Pertanyaannya persis. Mahukmul qatl. Iya. Karena yang pertama tadi, harisun alal qatal, orang yang pengen membunuh orang. Apa hukumnya membunuh? Aku sudah jengkel sama si fulan. Hah, makin begitu. Diancam dengan ancaman-ancaman tanpa rincian. Tetapi yang kedua adalah menceritakan tentang ada seorang yang membunuh. Bolehkah kita sholatkan? Bolehkah kita begitu maksudnya? Apakah dia kafir atau tidak kafir? Tidak. Dia masih boleh doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fa'anhu. Berarti lihat keadaan mad'u yang diajak bicara. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Dan khatibun nas sekadar nalar apa yang mereka pahami. Jangan sampai salah paham. Kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bil hikmah. Kalau dia bertanya karena ingin melakukan perbuatan yang jelek, sampaikan hadis-hadis ancaman, enggak perlu rincian. Tetapi kalau ada orang-orang yang salah paham, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, sampaikan hadis wa'id dan rincikan maksudnya. Bahwa itu adalah ancaman. Kalau ancaman itu tergantung kehendak Allah. Tahtal masyiah. Insya'a adzabahu sesuai dengan ancamannya. Wa insya'a ghafarolahu. Kembali pada kitab. Adapun tiga orang yang disebutkan yadkhulunal jannah adalah yang pertama mudminul khomri, ay mudawim. Mudmin maknanya yang kecanduan atau mudawim yang terus menerus minum khomr. Ala syurubiha. Mudawimun ala syurubiha. Sedangkan yang kedua qati'ur rahim. Ya'ni al-qarabah, yang memutus kekerabatan, memutus silaturahmi. Bagaimana Allah katakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian berpaling, kemudian kalian merusak di muka bumi, dan kalian memutus silaturahmi? Maka itu perkara haram juga. Yang ketiga, musaddiqun bisihir. Yang percaya pada sihir. Mutlakan. Mutlakan. Apa babnya yang sedang kita bahas? Tanjim. Hukum tanjim. Menebak-nebak sesuatu dengan bintang-bintang. Tetapi kok dalilnya bukan masalah tanjim? Dalilnya masalah sihir. Karena man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Karena siapa yang mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, berarti dia mengambil satu cabang ilmu sihir. Maka dibawakan hadis tentang sihir. Berarti sihir maknanya mutlaqan minhu tanjim, sihir secara umum, termasuk di dalamnya yang dengan bintang-bintang. Walamma taqaddama minal hadithi wa hadha wajhu mutabaqatil hadith li tarjamah, sebagaimana telah lewat dalam hadis, dan inilah sisi kecocokan hadisnya dengan bab. Kalau ditanyakan hadis ini apa hubungannya dengan bab? Babnya kan perbintangan. Iya. Karena hadis ini berbicara sihir. Tiga golongan yang tidak masuk surga, ternyata yang ketiga yang percaya dengan sihir. Sihir secara mutlak. Apakah sihir menebak dengan romel, krikil, atau menebak dengan aura, atau menebak dengan asap dupa kemenyan, atau dengan apa saja, itu sihir, termasuk dengan bintang-bintang. Qala Dzahabi rahimahullah fil kabair wa yadkhul fihi ta'allumu simya wa ilmuha. Simya bisin, hah? Semua dengan sin, enggak ada yang dengan kaf. Hah? Enggak ada yang dengan kaf? Baik. Karena dalam kitab lain kaf, kimia. Tahu kimia? Kalian taunya kimia itu proses-proses percobaan-percobaan ilmiah ya. Enam. Kimia itu sejenis itu memang dulu. Tetapi dengan berbagai macam harapan mereka adalah menemukan sesuatu yang aneh. Kadang bercahaya. Wah, hebat. Kadang bersuara, kritik-kritik-kritik. Wah, menakjubkan. Kadang keluar kembang, api, piar. Wah, mereka kagum-kagum. itu mereka jadikan seperti sulap. Mereka jadikan seperti sulap. Tapi itu kimia. Enggak tahu kalau dengan sin. Wa aqdul mar'i an zaujatihi. Demikian pula termasuk dosa besar kata Dzahabi adalah aqdul mar'i an zaujatihi. Kalau sekarang istilahnya pengasihan ya, mengikat seorang dengan istrinya. Wa mahabbatu zauj li mar'atihi wa bughdihha wa bi bughdihi. Atau mencintai cintanya seorang suami kepada istrinya atau kebenciannya dengan kebenciannya ila akhirih. Wa asbahu dzalika bi kalimatin majhulah, atau lain-lainnya dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa dipaham. Kalimat majhulah, kalimat yang aneh. Yang sering mereka sebut dengan bim salabim atau abrakadabra atau apalagi. Yang kalimat-kalimat seperti itu. Apa maknanya? Tidak tahu. Itu namanya mantra-mantra yang kata mereka dengan itu seorang bisa dekat dengan suaminya. Kalau ini kurang harmonis, dibikin harmonis. Kalau sekarang disebut pengasihan. Pengasihan itu pelet. Orang yang tadi tidak cinta jadi cinta. Nah. Qala wa katsirun minal kaba'ir bal 'ammatuha illa al aqal yajhal khalqun minal ummati tahrimu. Sebagian besar dosa-dosa besar bal 'ammatuha, bahkan yang terbanyak hampir semuanya, yajhal khalq, makhluk-makhluk ini enggak ngerti dan enggak tahu kalau itu haram. Bahkan enggak tahu tahrimuhu, enggak tahu kalau itu diharamkan. Wa ma balaghahu zajr fihi, dan enggak tahu apa yang telah sampai dari larangan-larangan. Zajr itu larangan keras. Walal wa'idu alaih, dan tidak tahu pula apa yang datang dari ancaman-ancaman. Demikian kata Dzahabi. Beberapa banyak dosa-dosa besar yang tidak diketahui masyarakat. Bahkan dianggapnya kecil. Dianggapnya tidak haram bahkan. Ini terjadi. Termasuk diantaranya ramalan-ramalan bintang tadi. Santri di pondok pesantren tanya, kamu bintangnya apa? Kamu bintangnya apa? Kemudian ditebak. Bintang Virgo, bintang Pisces, bintang... Oh berarti kamu begini, berarti kamu begitu. Ada haram wa kufrun. Jangan main-main. Itu bukan ringan. Tapi sebagian masyarakat, bagian besar bahkan, tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.